Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawar. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu, kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapat di jalan kehidupan tak kalah.